Thank you. Thank you. You promised that you will always be there for us. And now, this is all what I can do for you. I love you, and I always do. saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau. Katakan sejujurnya kepada dunia, lelaku terpajang selalu ingin memaksa kaca. Apa yang mereka inginkan untuk memiliki sebelum Mungkin Berikanlah cinta untukku sayangku, pasti kau tak pernah menyesal. Seindahnya bunga sakura di sana, kan seindah kisah cintaku. Kau tak pernah lupa. Thank you.